se saam bohin sian ro haki sai tok tong do di pikiraki nang petung haci pambai nami tua dang boy huha lupa honi sude tiari minggu ini tiki marjanji ho tua hang siang naso jadi sirang au siako hape hola di hata do sude akan ani dok mi tua wito cinta kita ho hola ti ngangana horoda ito nama muka padani alai horoda mani bilsi so jadi sirang au siako hape hola di hata do sude akan ani dok mi tua wito cinta kita ho hola di ciho tua uhang siang naso jadi sirang au siakong.